Cloning koro walang biru walangi putih bujang maneh orang luyuro duwe bojo yo ora tau mule eya eya eya eya eya ya yo ya yo andeng andeng ono pilingan jodi pandeng munda kelingan. Ojo mung mandeng kule ono ngendi yo mai walang keke walange kayu walang kayu minclok ning lemah yen kepengin arep melu aku yen mung trimo tak konco ko oma eya eya eya piso nyule, piso nyawang, ora piso nyande. Mabur meneh menclok ning pari ojong